Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Jami al-Ulum wal-Hikam للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. Sebagaimana janji kita pada pertemuan sebelumnya, kita jawab dulu beberapa pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama, apabila saya melaksanakan amal ibadah menolong atau membantu seseorang dengan niat lillahi ta'ala, tapi dengan dinampakkan ke orang lain dengan harapan untuk dakwah atau biar dicontoh sama orang lain, tolong dijelaskan. Taib, apabila maksud dari amalan ibadah seperti ini semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia izharul amal, dia tampakkan amalan dengan tujuan agar orang lain mengikutinya sebagai contoh untuk orang lain, yang demikian al-maqsad as-sahih, yang demikian niatnya adalah niat yang sahih, tujuan yang benar. Namun di sana ada syarat yang harus kita ketahui, yaitu manakala keinginan kita menampakkan amalan itu kemudian menjadikan terselipi rasa riya. Ini yang harus diwaspadai. Apabila tidak ada terselip niat riya di situ, niat riya supaya ingin dipuji, dilihat oleh manusia semata, maka yang demikian tidak mengapa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In tubdu sadaqatikum fahiya ni'ammu fa ni'ammuhi wa in tukhfuha wa tu'tuna al-fuqara'a dhalika khairun lakum. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tubdu, kalau kalian tampakkan, kalian lihatkan sedekah-sedekah kalian, fani'mah hiya, maka yang demikian itu adalah kebaikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian tampakkan amalan kebaikan kalian, tentu dengan tadi yang kita sebutkan, niatnya ikhlas karena Allah, agar orang lain itu mencontoh, dan tidak ada terselipi niat riya, yang demikian itu adalah kebaikan. Wa in tukhfuh, namun apabila kalian merahasiakan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, yang demikian lebih baik untuk kalian. Sehingga kalau dikhawatirkan bagi kita itu terjangkiti sifat riya, maka yang afdal adalah merahasiakan. Yang afdal tetap merahasiakan. Namun manakala tidak terjangkiti yang demikian, maka tidak mengapa. Nabi SAW juga pernah beliau sholat di atas mimbar dengan tujuan agar para sahabah mencontoh salatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Naam. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam, contoh yang baik, baik ini baik dalam pandangan Islam tentunya, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bukan baik menurut selera manusia. maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya sampai nanti pada hari kiamat. Ini kaidahnya. Taib, wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, pernah dengar seseorang mewakafkan tanah untuk masjid dan minta masjid tersebut dinamakan dengan nama orang tersebut, apa dasarnya? Kalau dasarnya saya gak tahu, tanya pada orang yang mewakafkan. Nah, kenapa pengen dinamakan dengan nama dia? Tapi mungkin maksudnya adalah apakah hal yang demikian itu diperbolehkan. Taib, tasmiyatul masjid bi ashas al-muayyan, menamakan masjid dengan nama orang tertentu, baik orang yang mewakafkan atau orang yang membangun dan yang lain sebagainya, hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya boleh dan tidak mengapa. Tetapi juga bukan sebuah keharusan atau perkara yang mustahab, perkara yang sunnah, tidak. Tapi hukumnya boleh-boleh saja, silahkan. Nah, demikian juga menamakan masjid dengan nama-nama para ulama kaum muslimin, misalnya masjid Imam Syafi'i, misalnya masjid Imam Ahmad, silahkan. Nah, masjid Mansur misalnya, karena yang mewakafkan namanya Pak Mansur, silahkan, tidak mengapa. Tetapi kalau dikhawatirkan, sekali lagi, kalau dikhawatirkan kemudian akan menimbulkan ujub, berbangga diri, dan kemudian mengingat-ingat agar namanya teringat-ingat terus misalnya, sehingga menjadikan dia terlena, terperdaya dengan amalan dia, maka menamakan dengan yang lainnya tentu lebih utama. Tentu lebih utama. Taib. Adapun hukumnya adalah boleh-boleh saja, silakan, tidak mengapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau melewati suatu kaum singgah di masjid dengan nama Bani Zuraik. Masjid dengan nama Masjid Bani Zuraik, seingat saya. Naam. Sisi pendalilannya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, ini dalam hadis Abdullah Ibnu Umar, sisi pendalilannya, diperbolehkan seseorang menamakan masjid dengan nama orang tertentu. Hukumnya boleh, bukan mustahab, bukan pula wajib. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kemarin kita sebutkan tentang pentingnya kita untuk senantiasa mengoreksi amalan kita, dan jangan sampai amalan yang semestinya untuk negeri akhirat kemudian kita hanya mengharapkan balasan di dunia semata. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang tiga orang yang awal kali akan diberikan putusan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang secara zahir penampakannya dia melakukan amalan-amalan ibadah namun ternyata tujuannya adalah dunia. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa fil hadithi inna Muawiyah lamma balaghahu hadzal hadith baka hatta ghashiya alayhi falamma afaqa qala sadaqallahu wa rasuluhu qala Allahu azza wa jalla man kana yuridu al hayata ad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Di dalam hadis, sesungguhnya Muawiyah tatkala hadis ini sampai kepada beliau, maka beliau pun menangis. Beliau pun menangis tatkala sampai hadis ini kepada beliau. Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang pertama yang akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, seseorang yang berjihad bahkan sampai mati syahid, tapi ternyata niatnya hanya untuk dikatakan sebagai pahlawan, pembela, pemberani. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang belajar ilmu agama, habiskan waktunya untuk mempelajari ini, tapi ternyata hanya ingin dikatakan sebagai qari, hanya ingin dikatakan sebagai alim, ustaz, pak kiai. Seseorang yang gemar berinfak, tidaklah ada satu jalan kecuali dia berinfak di jalan tersebut fisabilillah, namun semata-mata hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu tatkala hadis ini sampai kepada beliau, beliau pun menangis hingga beliau pun pingsan. Tatkala beliau tersadar, beliau mengatakan, sungguh benar Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya dengan amalan akhirat, ini maksudnya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya dengan amalan akhirat, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun, maka kami akan sempurnakan untuk mereka atas apa yang mereka lakukan di dunia ini balasannya, dan mereka tidaklah mendapatkan kerugian sedikit pun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Namun orang yang seperti ini tidak ada bagian mereka nanti di dunia kecuali api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan amalan akhirat namun semata-mata hanya untuk ingin mendapatkan dunia, Allah kasih, itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki. Tetapi nanti di akhirat tidak ada bagian untuknya kecuali tinggal api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Wa kala rahimallah, wa qad warada al-wa'idu ala ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. Dan sungguh telah datang ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang mereka mempelajari ilmu agama dengan tujuan bukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan hanya untuk mendapatkan gelar supaya mentereng, LC, MA, DR, doktor. Nah, kama kharrajahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikeluarkan Imam Ahmad, al-imam Abu Dawud dan juga al-imam Ibnu Majah dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal, man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yawmal qiyamati ya'ni rihaha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang dia mempelajari ilmu agama yang semestinya upaya dan niat dia dalam pelajari ilmu agama tersebut semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidaklah dia mempelajarinya kecuali hanya ingin mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau syurga pada hari kiamat, baunya saja tidak dapat. Waliyadu billah. Wa kharraja Tirmizi min hadithi Ka'ab bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan Imam Tirmizi dari hadith Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabah yang pernah diboikot oleh Nabi alaihi salatu wasallam karena tertinggal dalam peperangan Tabuk. Ka'ab bin Malik dan dua temannya dalam kisah yang sangat panjang. Dikisahkan oleh putranya Abdullah bin Ka'ab bin Malik bagaimana bapaknya itu betul-betul dengan niat yang benar, tulus untuk kembali mengakui kesalahan dan rujuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Ka'ab bin Malik ini dijauhi oleh segenap kaum muslimin karena dia tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk semuanya berangkat kecuali orang-orang yang memang diberikan tugas-tugas khusus seperti orang-orang yang diberikan tugas menjaga anak-anak, wanita, orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, tatkala kondisi seperti itu datang utusan dari seorang raja menemui Ka'ab bin Malik. Aku tahu hatimu sedang susah. Kalau seandainya engkau mau bergabung dengan kami, maka niscaya kami akan berikan separuh kekuasaan dan juga setengah harta yang kami miliki. Namun Ka'ab bin Malik tidak bergeming. Nah, tidak menoleh sedikit pun tawaran orang tersebut. Demikian juga bujukan dari keluarga dari Ka'ab bin Malik agar dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas atau sepulang jihadnya Nabi alaihi salatu wasallam. Datang nih orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya itu pulang ke negeri Madinah dari peperangan Tabuk itu, datang orang menyampaikan udzur kepada Nabi. Naam, ya Rasulullah, demi Allah saya enggak bisa ikut perang karena demikian demikian. Tuma udzur. Ya Rasulullah, semua menyampaikan udzur. Naam. Ka'ab bin Malik diberikan bujukan oleh keluarganya, kamu sampaikan saja udzur di hadapan Nabi. Karena ada demikian dan demikian. Tapi Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau sekarang aku bisa berbohong di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan membongkar kebohonganku. Kalau sekarang aku bisa bersilat lidah di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, pasti nanti Allah akan membongkar, memberitahukan kepada nabinya alaihi salatu wasalam. Ini Ka'ab bin Malik bersama dengan Hilal bin Abu Umayyah dan satu sahabahnya yang lainnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka bertiga karena jujurnya niat yang benar di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam, "Man talaba al-ilma liyumariya bihi sufaha aw yujariya bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhun nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang dia mempelajari ilmu semata-mata hanya ingin untuk mendebat orang-orang yang bodoh atau untuk menyaingi para ulama atau agar wajah-wajah manusia itu tertuju kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang seperti ini ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang setipe dengan hadis ini juga sangat banyak yang berisi ancaman bagi orang yang semestinya dia itu belajar agama Allah, memang harusnya ikhlas karena dia itu adalah hamba Allah, agar mengetahui mana syariat Allah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ikhlas semata-mata menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan juga mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua ternyata dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung, jamaah rahimani wa rahimakum. Tidak pantas kemudian kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang lainnya. Kata Abdullah ibn Mas'ud, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka orang-orang musyrikin, wama qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam genggaman Allah lah langit-langit dan bumi ini. Dikisahkan bahwasanya al-ardu as-sab'u was-samawati as-sab'u, bahwasanya bumi yang tujuh lapis ini, padahal jarak antara satu lapis dengan lapis yang lain itu adalah 500 tahun perjalanan. Bayangkan, satu lapis bumi dengan satu lapis bumi berikutnya 500 tahun perjalanan. Sementara ini bumi yang tujuh lapis, langit yang tujuh lapis, apabila berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, itu laksana kakhardalin, seperti biji sawi dalam telapak tangan kita. Suf. Padahal bumi tujuh lapis, langit tujuh lapis, dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, itu laksana kakhardalin fi kafi ala kafi ahadikum, seperti biji sawi yang kita letakkan dalam telapak tangan kita. Betapa kecilnya, betapa kecilnya. Fasubhanallah. Bagaimana dengan manusia itu sendiri? Kalau bumi yang tujuh lapis, langit yang tujuh lapis sekecil itu, bagaimana dengan manusia itu sendiri? Tapi sombongnya enggak ketulungan. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, yatwi al-ard, Allah akan menggulung bumi yang tujuh lapis tersebut, dan Allah akan memegangnya dengan tangan kanannya. Demikian juga Allah akan menggulung langit, dan Allah akan memegang dengan tangan kirinya. Kemudian Allah mengatakan, anal malik, akulah penguasa, akulah raja di raja. Ainal jabbarun, kata Allah Azza wa Jal. Mana itu dulu orang-orang yang lalim, orang-orang yang suka berbuat melampaui batas kepada orang lain? Ainal mutakabbirun, mana itu dulu orang-orang yang sombong, tidak mau mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian, jama' rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa agungnya Allah. Namun wama qadarullaha haqqa qadri, namun ternyata mereka tidak bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang benar. Jama'a rahimani wa rahimakumullah. Waqad warada al-wa'idu 'ala al-'amali li ghairi Allah 'umuman, dan sungguh telah datang ancaman atas seseorang yang mereka melakukan sebuah amalan kepada selain Allah secara umum. Kama kharraja al-Imam Ahmad min hadithi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dikeluarkan Imam Ahmad dari hadith Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, bashir hadhil ummata bithana'i wa rif'ati wad-dini wat-tamkini fil ardi, berikanlah kabar gembira kepada umat ini dengan keluhuran mereka. Umat Islam itu dikenal dengan keluhuran mereka. Tidak gampang lisannya itu untuk mencela, berkata-kata kotor. Laisal muslim al-badi, bukan termasuk orang yang Islam yang lisannya itu gemar mengucapkan kata-kata jorok, kata-kata kotor. Nabi mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada umat ini dengan adanya keluhuran. keluhuran, budi luhur itu bukan maksudnya menipu, kadzab itu namanya. Nah, luhur akhlaknya tinggi, mulia. Warif'ah dan juga ketinggian. Wadin dan agama. Watamkin dan kekuasaan fil ardi, di atas muka bumi. Faman amila minhum amal al-akhirati lid-dunya, barang siapa di antara mereka yang melakukan amalan, barang siapa di antara mereka yang melakukan amalan akhirat, lid-dunya, tetapi hanya untuk tujuan dunia. Sebagaimana kita singgung di pertemuan sebelumnya, baca satu juz gratis pertamak. Barang siapa yang melakukan amalan akhirat untuk tujuan dunia, kelihatannya bagus kan? Wah bagus ini, baca Al-Quran kok dikatakan gimana ini? Iya, itu amalan akhirat tapi tujuannya dunia. Lam yakun lahu fil akhirati min nasibin, maka nanti dia di negeri akhirat tidak memiliki bagian. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, wa'lam annal amala li ghairillahi aqsamun, ketahuilah bahwasanya amalan yang dilakukan oleh seseorang itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada beberapa macamnya, ada beberapa jenis. Fataratan yakunu riyaan mahdhan bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'atil makhluqin lighardid dunyawi kahalil munafiqina fi salatihim. Sekarang kita akan merinci. Orang yang melakukan amalan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa jenis. Orang yang melakukan sebuah amalan yang dia tujukan tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa bagian, beberapa jenis, beberapa macam. Macam yang pertama adalah orang yang memang melakukan amalan ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya semata-mata agar dilihat oleh manusia. Dari awal dia melakukan amalan tersebut. Riyaan mahdhan, murni riya. Semata-mata memang biar dilihat oleh manusia. Tidak ada yang dia tuju, tidak ada yang dia inginkan kecuali memang supaya dilihat oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan duniawi, salat supaya dikatakan pemimpin Islam, atau bukan pemimpin Islam, supaya dikatakan dia agamanya Islam, makanya dia sholat. Nah, kemudian zakat, ya pokoknya tujuannya tujuan duniawi. Nah, supaya nanti dagangannya laris misalnya. Seperti keadaannya orang-orang munafikin di dalam salat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila salati qamu kusala." Mereka orang-orang munafik itu apabila menegakkan salat, berdiri melaksanakan salat, maka dia berdiri dengan malas. Berdiri dengan malas, yura'unan nasa. Semata-mata mereka ingin memperlihatkan kepada manusia, saya ini loh Islam. Nam salat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sangat sedikit. Nam. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa wailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai dari salat mereka. Alladzina hum yura'una, yang mereka itu semata-mata ingin menampakkan salat tersebut agar dilihat oleh manusia. Wa kadzalika wasafa Allahu al-kuffara birriya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir itu dengan riya. Allah berfirman, wala takunu kalladzi min diyarihim, janganlah kalian itu seperti orang-orang yang mereka keluar dari kampung-kampung mereka bataran, dalam keadaan membanggakan diri. Wari'an nasi, dalam keadaan agar dilihat oleh manusia. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, wa hadzal riya'u al mahdhu la yakadu yasduru min mu'minin min faradi salati wasiyami wa qad yasduru fi sadaqati al wajibati wal hajji wa ghairihima min al a'mali al zahirati aw allati yata'adda naf'uha فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. جمع رحمني ورحمكم الله. Riya yang murni seperti ini, yang memang betul-betul niatnya hanya sekedar untuk dilihat oleh manusia, hampir-hampir saja tidaklah muncul dari seorang mukmin terkait dengan sholat yang wajib atau puasa yang wajib saja. Riya yang seperti ini tidaklah ada hanya pada sholat yang wajib atau puasa yang wajib saja. Terkadang dia juga keluar, muncul riya yang seperti ini, yang murni riya itu saat dia bersedekah, sedekah yang wajib, atau saat dia haji. Haji memang niat awalnya sudah riya betul, agar dipandang oleh kaumnya, nah, agar mendapatkan gelar ha titik di depannya, nah, wa ghairihima, dan yang selain dari keduanya, dari amalan-amalan yang nampak, yang itu sejatinya akan menjadikan, mendapatkan manfaat darinya. Maka sesungguhnya keikhlasan itu di dalamnya terdapat kemuliaan, kemuliaan. Dan amalan yang seperti ini tidaklah diragukan lagi bagi seorang muslim, itu akan menggugurkan, membatalkan apa yang dia lakukan. Gak dapat apa-apa. Dari awal niatnya sudah riya, murni riya, nah, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari apa yang dia lakukan. Bahkan orang yang seperti ini adalah orang yang berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan juga uqubah, siksa, dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Dia melakukan amalan tidak lain dan tidak bukan, memang murni semata-mata untuk riya. Nah. Kemudian jenis yang kedua, orang yang melakukan amalan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yakunu al-amalu lillahi wa yusharikuhu ar-riya'u. Terkadang di awal dia melakukan amalan itu ikhlas lillahi taala. Namun tiba-tiba muncul, masuk, terselip riya di tengah-tengah amalan. Di tengah-tengah amalan. Nah, dalam kondisi yang kedua ini, maka dirinci. Awalnya dia niat ikhlas.